Selamat datang dan salam jumpa dari dunia musik bersama saya News Populer Remix Production. News Populer Remix Production. Yeah. Sayang Yusuf.